نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semua, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki pembahasan bab tentang Al-Ghosob. Ghosob, Al-Ghosbu, yang artinya merampas. Ghosob artinya adalah merampas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, huwa al-istila'u ala haqqin ghairi udwanan. Yang dimaksud dengan ghosob adalah menguasai milik orang lain dengan cara udwanan, dengan cara melakukan agresi atau penjajahan atau perampasan dengan cara yang tidak benar dan tidak sah. Itu yang dimaksud dengan ghosob. Ghosob itu istila'u ala haqqil ghairi udwanan. Menguasai sesuatu milik orang lain dengan cara yang tidak benar, bisa dikatakan agresi atau penjajah atau cara yang tidak benar. Secara bahasa, kalau kita lihat penjelasan beliau, ghosob itu artinya adalah akhdhu syai'i zulman, mengambil sesuatu dengan cara yang zalim. Dan tentunya perbuatan ghosob ini adalah minal kabair adz-dzunub, di antara dosa-dosa besar. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan di dalam Al-Baqarah 188, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kalian memakan harta kalian, ya harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Kemudian harta yang sudah kalian dapatkan dengan cara yang batil itu kalian jadikan sebagai suap ilal hukam, kepada para hakim. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, agar sebagian kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang salah, dengan dosa. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dan kalian mengetahui bahwa hal itu adalah kezaliman, dan kalian tahu bahwa harta yang kalian ambil itu adalah bukan hak kalian. Di Al-Quran, para pemirsa Niaga TV, banyak Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Selain tadi Al-Baqarah 188, di ayat yang lain, ayat yang populer, surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang al-mutaffifin, yang mengurangi takaran timbangan, yaitu kalau mereka membeli dari orang lain, mereka ingin timbangannya baik, timbangannya sempurna. Tetapi kalau mereka menimbang orang lain, menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangannya dan mereka merugikan orang lain. Seharusnya, sebagaimana kita ingin mendapatkan timbangan yang terbaik, maka kita haruslah memberikan timbangan yang terbaik untuk orang lain. Di dalam hadis, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang cukup panjang, di mana di dalamnya Nabi berkhutbah pada peristiwa Haji Wada. Apa kata beliau? Fa inna dima'akum wa amwalakum 'alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila yaumi talqauna rabbakum. Sesungguhnya darah kalian itu, harta kalian itu adalah haram. Artinya tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan tanpa hak, tidak boleh direbut ya dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, sampai kelak kalian bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ala hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikannya kepada kalian? Maka para sahabat berkata, na'am. Lalu Rasul berkata, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah bahwa aku telah menyampaikan kepada umatku, mereka darah mereka haram menumpahkan darah sesama mereka, dan mereka haram menzalimi saudaranya dengan mengambil harta yang bukan miliknya. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama minal ardi syai'an, tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang secara zalim merampas tanah, ya, maka akan ditimpakan kepadanya kelak pada hari kiamat dengan 7 lapis tanah tersebut. Dalam riwayat yang lain, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah bersabda, man zalama qida syibrin minal ard, barang siapa yang mengambil tanah dengan zalim walaupun hanya satu syibr, yaitu hanya satu jengkal, tuwiqahu min sab'i aradin, maka satu jengkal tanah yang dia ambil dengan cara yang tidak benar itu akan ditimpakan kepadanya kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudhu ahadun shibran minal ardh bighairi haqqihi. Tidaklah seseorang itu mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, illa tawwaqahu Allahu ila sab'i aradina yawmal qiyamah, kecuali kelak pada hari kiamat dia akan ditimpa oleh 7 lapis tanah yang pernah dia ambil ketika masih di dunia. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, faman ghasaba syai'an lahu qimatun wa in qallat lazimahu radduhu. Barang siapa yang merampas sesuatu yang memiliki nilai, wa in qallat, walaupun mungkin nilainya dianggap kecil atau sedikit, lazimahu radduhu, maka dia wajib mengembalikan barang tersebut. Ya, bahkan dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa yajibu raddul maghsubi walau lam takun lahu qimah, wajib mengembalikan sesuatu yang diambil atau yang dirampas walaupun bahkan tidak memiliki nilai sekalipun. Sawa'un akana malan kahabbati himtah, sama saja baik itu berupa harta seperti satu butir gandum atau sesuatu yang dia ikhtisasan, ya, sesuatu yang memang dia dikhususkan untuk kebutuhan manusia di dalam menunjang aktivitas dirinya. Contohnya dalam Islam ada namanya anjing untuk berburu. Walaupun mungkin dia tidak ada nilainya, dalam arti karena dia dianggap sesuatu yang najis, maka dia tidak bisa dijual belikan. Tetapi karena dia adalah terkait dengan hak seorang muslim yang telah diizinkan oleh syariat, maka mengambilnya dengan cara paksaan atau cara merampas adalah satu kezaliman. Atau bahkan hanya semacam apa namanya zabul, yaitu pupuk kandang. Kita melihat ada pupuk kandang lalu kita ambil, itu najis. Sesuatu yang najis di mazhab Imam Syafi'i, rawthul hayawan, ya, kotoran hewan itu semuanya najis. Ya, tetapi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan, digunakan, walaupun mungkin tidak diperjualbelikan misalnya karena dianggap najis, itu tidak boleh diambil, ya, tanpa izin atau dengan cara merampas atau dengan cara yang tidak sah. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, illa an yatarattaba ala raddihi talafa hayawanin aw malin ma'sumaini. Hukum asalnya, barang apapun, walaupun nilainya kecil, harus dikembalikan. Kecuali dalam kondisi di mana jika barang itu dikembalikan, akan mengakibatkan hilangnya hewan atau harta yang terjaga. Terjaga dalam arti syariat memberikan kepada manusia hak untuk memilikinya. Ya, karena ini dimiliki dengan cara yang sah. Apa maksudnya ini? Kecuali, jadi hukum asalnya sekecil apapun barang yang diambil, yang dirampas harus dikembalikan. Sekecil apapun nilainya, seremeh apapun barang tersebut harus dikembalikan. Kalau memang diambil dengan cara merampas, dengan cara yang tidak benar, dengan cara gosok. Kecuali kalau yatarattab ala raddihi, bahwa seandainya dikembalikan ini mengakibatkan misalnya matinya hewan tertentu atau rusaknya barang harta tertentu, maka bisa ditunda pengembaliannya. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Misal kata beliau, an ghasaba lawhan fasammarahu ala kharqi safinatin. Misalnya seseorang mengambil papan. Dia mengambil papan milik orang lain dengan cara gosok, dengan cara merampas. Dia ambil begitu, lalu dia tempelkan di perahu yang bolong. Yang mana kalau tidak ditempel dengan papan itu, perahu akan tenggelam. Fasammarahu ala kharqi safinatin fi wasatil bahr. Dia paku, dia tempelkan papan yang dia ambil itu atas bagian kapal yang bolong, dan saat itu kapalnya atau perahunya ada di tengah lautan. Wa fiha malun li ghairil ghasib. Dan di atas kapal itu ada harta, ya, yang bukan milik orang yang merampas tersebut. Ya, jadi di atas kapal itu tercampur antara harta orang yang merampas dengan cara yang tidak benar itu, ya, dengan harta milik orang lain. Au hayawanin, au hayawanun ma'sumun. Dan di dalamnya misalnya ada kuda atau sapi, ada unta dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi itu, ya, bisa saja ditunda sehingga tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya, irtikabu akhaffu ad-dararain, atau akhaff ad-dararain, yaitu terpaksa untuk mengambil madarat yang lebih kecil. Fa in talafa indahu aw atlafahu. Apabila barang yang diambil itu hilang, di tangannya hilang. Jadi setelah dia ambil, dia rampas, barang itu hilang. Atau dia hilangkan. Hilang berarti tidak sengaja. Ya. Atau dihilangkan dengan sengaja. Fa in kana mithaliyan dhamanahu bimithlihi. Kalau barang itu adalah barang yang dia memiliki sesuatu yang sejenis dengannya. Fa in kana mithalian. Kalau barang itu memiliki yang serupa, artinya bisa diganti dengan yang serupa. Bomanahu bimithlihi. Maka dia harus bertanggung jawab mengembalikan dengan yang serupa. Jadi ketahuan si fulan yang mengambil misalnya. Atau bukan ketahuan, ya, memang si fulan yang mengambil. Ya, si fulan mengambil dengan cara yang tidak benar. Lalu hilang. Dan barang itu memiliki yang serupa dengannya, ada yang serupa dengannya. Maka dia harus bertanggung jawab menggantinya dengan yang serupa. Fa in ta'azzaral mithl. Kalau tidak ada yang serupa dengan barang itu, fal qimatu akthar ma kanat min al ghasb ila ta'azzar al misl, maka dia wajib mengganti dengan nilainya. Harganya berapa? Tidak ada yang serupa dengan barang itu, tapi kan barang itu bisa diketahui nilainya, dan nilainya diambil dengan nilai yang paling mahal. Ya. Ya, semenjak barang itu diambil sampai dia tidak bisa mengembalikan barang itu, berapa kira-kira harganya? Wa in kana mutaqawwiman dhamanahu biqimatihi akthara ma kanat minal ghasabi ila talab. Apabila barang yang dicuri itu adalah barang yang bisa ditaksir nilainya, maka yang mengambil barang itu haruslah bertanggung jawab membayar nilainya, ya, dengan nilai yang lebih tinggi, ya, dari hari di mana dia mengambilnya dengan cara merampas sampai barang itu hilang, ya. Hatta law zada indal ghasib. Bahkan kalau barang yang dicuri itu bertambah di tangan orang yang mengambilnya, misalnya semakin gemuk. Lazimahu qimatahu saminan. Ya, misalnya yang dirampas itu domba. Dia kasih makan menjadi gemuk. Maka nilai yang lalu hilang. Maka nilai yang dibayarkan itu adalah nilai dalam kondisi hewan itu gemuk. Ya, misalnya ketika dicuri beratnya 50 kilo. Dia kasih makan menjadi 55 kilo, lalu hilang. Maka yang dihitung adalah saat hewan itu menjadi besar. Ya, karena diberikan makan. Sawa'un hazala ba'da dzalika amla, sama saja baik hewan itu menjadi kurus lagi setelah itu ataupun tidak. Fa in ikhtalafa fi qadaril qimati aw fi talafi fal qawlu qawlul ghasibi. Apabila terjadi perselisihan tentang nilai dari barang, ya, aw fi talaf, atau terkait dengan barang itu sudah hilang atau belum. Jadi perselisihan terkait dengan qadrul qimah, nilai barang. Atau dalam masalah sudah hilang atau belum. Kalau terjadi perselisihan seperti ini, fal qawlu qawlul ghasib. Ucapan atau perkataan yang dipilih yang lebih kuat adalah ucapan orang yang mengambil. Jadi kalau masalah nilainya dan masalah sudah hilang atau belum, maka ucapan yang diambil adalah ucapan orang yang mengambil. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, amma fi qadril qimati. Kenapa dalam kadar barang itu ucapan yang dijadikan ukuran adalah ucapan yang merampas? فَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ الزِّيَادَةِ. Karena hukum asalnya, ya, walaupun dia mengambil barang tanpa hak, dia berlepas dari adanya pertambahan nilai. Adapun dalam masalah barang hilang, فَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا. Ya, boleh jadi dia benar. وَيُعْجِزُ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الطَّلَبِ. Dan dia tidak bisa mendatangkan bukti sudah hilang. Ya, dan ini tentunya tidak akan ada akhirnya kalau seperti itu. Ya, maka ketika masalah nilai barang, itu yang dijadikan ukuran adalah ucapan orang yang mengambil, begitupun masalah barang itu hilang. أَوْ فِي الرَّدِّ فَقَوْلُ الْمَالِكِ. Tetapi kalau masalah barang itu sudah dikembalikan atau belum dikembalikan, berselisih di hadapan hakim antara yang melakukan perampasan dengan yang dirampas, apakah barang itu sudah dikembalikan atau belum? Maka dalam kasus ini, al-qawlu qawlul malik. Yang dijadikan ukuran adalah ucapan si pemilik barang. Karena hukum asalnya barang itu dirampas. Dan tidak dianggap itu dikembalikan kecuali ada bukti bahwa barang itu sudah dikembalikan. Wa in raddahu naqisal aini awil qimah li'aibin naqasahuma dhaminal arsh. Apabila dia mengembalikan dalam kondisi barangnya sudah berkurang nilainya atau bendanya itu berkurang, ya, bendanya berkurang atau nilainya berkurang li'aibin, karena munculnya cacat setelah dicuri, dominal arsh, maka yang merampas dengan cara gosop atau dengan cara yang tidak benar itu, dengan cara yang zalim, dia harus bertanggung jawab membayar selisihnya. Artinya saat dicuri itu masih bagus, lalu terjadi cacat, berapa harga ketika bagus, berapa harga ketika cacat, ya, maka dia harus membayar selisihnya. Dia harus membayar apa? Selisihnya. Ya, itu namanya arsh. Ya, membayar selisihnya. Ya, membayar selisih dari barang tersebut yang cacat gara-gara diambil dengan cara yang tidak benar, lalu akhirnya dikembalikan, tapi ada cacatnya, maka orang yang mengambil dengan cara yang tidak benar itu mengambil, membayar nilai seandainya selisih, seandainya barang itu tidak cacat. Misalnya, seandainya barang itu tidak cacat, nilainya adalah 1 juta. Tapi karena cacat menjadi 700. Barangnya dikembalikan, dalam kondisi sudah cacat, maka kembalikan 300. Barang plus membayar namanya arsh. Yaitu selisih harga antara barang itu dalam kondisi baik dengan kondisi barang tersebut menjadi rusak. Wa in raddahu wa naqasatil qimah bin khifadis bin khifadis as-si'r faqat lam yalzamuhu syai'un. Apabila seseorang yang mengambil atau merampas dengan cara yang tidak benar, mengembalikan barang yang dia rampas dan ternyata nilainya sudah turun dikarenakan menurunnya harga. Jadi dia mengambil misalnya apa? Emas atau mengambil handphone. Ketika dia ambil harga handphone itu misalnya masih 4 juta. Setelah 1 bulan dia kembalikan misalnya. Ya, belum diapa-apakan handphonenya masih di kotak misalnya. Dan harganya sudah turun, tidak lagi 4 juta, tapi 4.500.000. Barangnya tidak ada yang berkurang, tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat, semuanya masih normal. Hanya saja harga pasarannya yang tadinya 4 juta menjadi 3.500.000 karena adanya misalnya produk tipe yang terbaru. Apakah dia harus mengganti kerugian dikarenakan turunnya harga barang tersebut? Dikatakan tidak. Wa in raddahu wa naqasatil qimatu bin khifadis si'ri faqad bin khifadis si'r faqad lam yalzamhu syai'un. Apabila seseorang mengembalikan barang yang dia ambil dengan cara yang zalim dalam kondisi harganya sudah turun, ya bukan karena ada cacat di barang tersebut, bukan karena ada yang kurang di barang tersebut, tetapi karena harga pasarannya turun, ya maka dia tidak, orang yang mengambil dengan cara merampas itu tidak memiliki kewajiban apapun. Artinya tidak ada kewajiban dia harus membayar penurunan harga. Tidak harus. Kenapa? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ. Karena kewajiban dia hanyalah mengembalikan barang yang dia ambil. وَقَدْ رَدَّهُ. Dan dia telah mengembalikannya. فَقَدْ أَتَى بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ. Dengannya dia sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. فَلَا يَلْزَمْهُ شَيْءٌ زَادَ عَنْهُ يَزَائِدٌ عَنْهُ. Maka dia tidak wajib atas sesuatu yang lebih dari kewajiban yang harus dia tunaikan. Wa in kana lahu manfa'atun, apabila barang yang diambil dengan cara yang tidak benar itu memiliki manfaat, artinya bisa dimanfaatkan misalnya untuk membajak sawah ya, atau untuk keperluan sehari-hari, maka dia harus membayar sewa atas waktu di mana barang itu ada di tangannya. Satu minggu dia ambil dengan cara yang tidak benar, dia merampas, dia gunakan untuk membajak sawah, untuk meratakan tanah dan lain sebagainya. Setelah satu minggu, ya, dikembalikan itu barang. Maka pemilik barang bisa meminta sewanya. Anda mengambil dengan rampasan. Saya tidak rela. Anda ini sudah pakai satu minggu. Ya biasanya sewa barang ini satu minggu sekian. Ya dia lapor ke pengadilan. Saya minta harga sewanya. Ya, karena ketika dia mengambil ini pun dengan cara yang tidak benar, dengan cara merampas, memakai tanpa izin misalnya, maka saya minta ujrahnya. Saya minta apa namanya biaya karena dia telah memakai barang ini. Nah, itu boleh diminta. Ya, sawa'un intafa'a bihi am la. Sama saja ya, dimanfaatkan ataupun tidak. Ya, sama saja dimanfaatkan oleh si gosip ya yang mengambil barang itu ataupun tidak. Li'annahu fawwataha 'alal maliki wal manafi taqumu kal a'yan. Ya, karena dia menjadikan orang yang memiliki barang itu tidak bisa memanfaatkannya. Jadi ada kerugian apa namanya materi dan kerugian imateri kan dalam apa dalam pengadilan begitu. Wallahualam bissawab, para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini.

Tentunya kata Nabi dalam hadisnya, beliau berkata bahwa jihadnya para wanita adalah berusaha mendapatkan haji yang mabrur. Ya, melaksanakan umroh dan melaksanakan haji dan berusaha mendapatkan umroh makbulah dan mendapatkan haji yang mabrur. Itu adalah jihadnya seorang wanita. Dan ketika dia tidak bisa atau belum bisa melakukan keduanya atau salah satunya, maka dia berusaha berjihad untuk meraih surga dengan cara meraih dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Sesungguhnya seorang wanita itu kalau dia sholat lima waktu, sholat wajib, lalu dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kemaluannya, artinya dia menjauhi perbuatan zina, ya perbuatan zina, lalu dia mentaati suaminya, maka kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang kau inginkan. Tentunya ini fadilah yang tidak main-main. Fadilah yang sangat besar. Yaitu ketika seorang muslimah bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian wahai para muslimah di dalam rumah kalian. Ya, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah. Ya, itu jihad mereka. Lalu mereka pun berjihad mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Berusaha memastikan suaminya mendapatkan pelayanan yang terbaik, rumah yang nyaman, anak-anak yang terdidik, harta yang terjaga, kehormatan yang terjaga dengan baik ketika suaminya tidak ada di dalam rumah. Ini pahala yang sangat besar. Ini keutamaan yang luar biasa bagi siapapun ya di antara muslimah ya yang mengharapkan pahala yang besar. Ya, Rasulullah dalam hadisnya berkata, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya melipat, menggulung lengan baju, melipat, menggulung lengan baju, kaki, celana, mengikat rambut, kepala bagi pria muslim saat sholat? Adalah hadis larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama bahwa larangan ini adalah bersifat makruh. Ya, larangan ini adalah bersifat makruh. Walaupun ya banyak komentar terkait dengan bagaimana para ulama memahami larangan tersebut. Ada yang memahaminya larangannya melipat ketika sholat. Ada yang memahaminya larangannya melipat bahkan sebelum sholat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah tersebut. Tapi kalaupun kita anggap ini sebagai sesuatu yang memang dilarang oleh Nabi, pemahaman kebanyakan para ulama ini larangan yang sifatnya makruh, bukan larangan yang sifatnya haram. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaum sunnah bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 9. Apa tanggal 9 saja? Yang paling utama tanggal 9-nya. Tapi kalaupun kita ingin berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, tidak masalah. Berdasarkan hadis di mana Nabi berkata, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat berkata, walal jihadu fisabilillah. fi sabilillah, kecuali orang keluar dengan harta dan jiwanya dan tidak ada yang kembali satupun. Oleh karenanya kata para ulama, kalau ingin memperbanyak apa namanya, memperbanyak ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, salah satunya dengan berpuasa, tidak masalah. Tetapi kalaupun kita hanya bisa tanggal 9-nya, tidak masalah. Karena itu adalah yang paling utama. Dengannya Allah mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang baik. Apakah semua rambut, bulu kemaluan yang rontok saat pasutri berhubungan intim juga harus dikumpulkan serta diikut dibandingkan saat mandi janabah? Ya tidak sampai sesulit itu ya dalam menjalankan agama. Ya, ya kita mandi ya yang badan kita ya, badan kita disiram ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, kita berniat. Seluruh tubuh, baru setelahnya kita tutup mandi kita dengan apa? Dengan membasuh bagian kaki, karena semua kotoran itu melewati bagian kaki ya, kita cuci secara khusus. Dan sunah-sunahnya misalnya sebelum kita dikenakan untuk mencuci kemaluan secara khusus, lalu setelah itu berwudu, baru kita mandi. Allah alam bisa. Apakah boleh berkurban atas nama orang tua yang meninggal? Seperti ini sudah kita jawab di pertemuan lalu. Ulama beda pendapat ya. Ulama beda pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak bisa atau tidak boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak pernah sekalipun dilakukan oleh Nabi, padahal Nabi memiliki banyak keluarga yang sudah meninggal. Membolehkan mereka beralasan bahwa kurban itu adalah untuk lain daripada sodakoh, sedangkan sodakoh menurut kesepakatan para ulama, pahalanya bisa diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Walaupun kalau kita lihat pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisa pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitupun para sahabatnya, tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa mereka menghususkan apa namanya sembelihan atas nama orang yang sudah meninggal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya minum sambil berdiri serta makan menggunakan garpu, sendok, sumplit dan lain sebagainya? Allah alam bissawab. Rasul berkata, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian minum dalam posisi berdiri. Ya, tetapi ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi pernah minum sambil berdiri. Misalnya ada hadis dari Ali bin Abi Thalib dan hadis-hadis yang lain yang menceritakan bahwa Nabi minum dalam kondisi berdiri, terutama ketika misalnya minum air zam-zam dan lain sebagainya. Oleh karenanya ulama beda pendapat terkait dengan minum sambil berdiri itu hukumnya apa. Apakah dia bersifat haram ataukah makruh? Dan pendapat yang lebih kuat bahwa, walaupun ulama beda pendapat, ada yang bilang itu adalah mubah ya, karena Nabi pernah melakukannya dan itu riwayat terakhir yang paling banyak diriwayatkan, tetapi paling minimal ini dihukumi sebagai sesuatu yang karahiyatu tanzih. Tidak sampai haram, tetapi sesuatu yang makruh, sebaiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun ya kalau kita bicara rincian banyak perdebatan terkait dengan permasalahan itu. Bagaimana kita menyikapi orang yang meyakini sifat 20 bagi Allah? Ya silakan, kalau kita mau berdiskusi dengan cara yang baik, berdakwah dengan cara yang hikmah, kita memberikan pandangan ya bahwa akidah salaf itu tidak membatasi sifat, silakan. Tapi sebagai seorang muslim kita berikan haknya secara sempurna. Kalau ketemu kita ucapkan salam, kalau dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya arhamukallah dan lain sebagainya, ya hak-hak sebagai seorang muslim. Apa hukumnya pria muslim buang air kecil dengan berdiri? Ya Allah alam bisawab. Ya ini pun apa namanya yang utamanya jongkok, ya jongkok. Tetapi Allah alam bisawab, ada riwayat yang sahih dari sahabat bahwa mereka pernah melihat Nabi buang hajat dalam kondisi berdiri. Ya, kalau memang memungkinkan untuk jongkok, maka jongkok itu lebih utama, lebih sempurna, lebih baik bagi seorang muslim. Tetapi jika dia berada dalam kondisi tertentu di mana dia tidak bisa jongkok, baik faktor tempat atau faktor yang lainnya, maka wallahu alam bisawab tidak masalah kalaupun dia harus buang hajat kondisi berdiri dalam kondisi memang dia tidak mendapatkan tidak mungkin buang hajat dengan posisi jongkok. Wallahu alam bisawab. Masyaallah. Wallahu alam bisawab, ya, kata para ulama sunnah ya mengazankan dan mengiqamahkan ketika anak lahir, ya. Ketika anak lahir mengazankan dan mengiqamahkan adalah sunnah walaupun beda pendapat dalam menilai kekuatan hadis tersebut. Wallahu alam bisawab, yang bisa kita sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.